Dalita, mi alma te llama, en mi cama. Maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Speakers bang. I make your speakers.